Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmiddin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita baca hadith yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita telah membaca dua sanad dari sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadith Ibn Abbas ini adalah berkaitan dengan kisah diutusnya Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman sebagai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi penduduk Yaman. Ya. Di dalam hadith Ibn Abbas ini terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Tauhid, dan terdapat di dalamnya mutiara-mutiara indah berkaitan dengan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi konteks riwayat yang kedua yang disebut oleh penulis. Dari Abu Ma'bad Maulana Ibn Abbas yaqulu sami'tu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul, saya mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'adan ila nahwi ahli al-Yaman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke arah penduduk Yaman. Ya. Ini telah kita jelaskan bahwa padanya ada manfaat pelajaran disyariatkannya mengutus utusan-utusan yang menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan hadith ini juga menunjukkan disyariatkannya berdakwah di jalan Allah. Dan manusia sangatlah perlu kepada orang yang memahamkan mereka tentang agama, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perlukan dari perkara agama. Dan keagamaan seorang hamba akan dia dapatkan apabila ada guru yang membimbingnya. Iya. Dan ini dari rahmat Islam disyariatkannya berdakwah di jalan Allah. Dan ia adalah sebuah kewajiban yang bersifat fardu kifayah, harus ditegakkan oleh sebagian dari kaum muslimin terhadap sebagian yang lainnya. Dan apabila kurang yang menegakkannya atau jumlah yang menegakkannya belum cukup, maka berdakwah itu menjadi wajib. Ini makna fardu ain atau fardu kifayah. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn al-Yaman atau Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman. Dan yang diutus di sini di dalam riwayat ini hanya satu, Mu'ad ibn Jabal saja. Dan datang di dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal, juga mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi memberi pesan kepada keduanya, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat manusia lari. Hendaknya kalian saling pengertian, dan jangan kalian berdua berselisih. Ya. Dan akhirnya bahwa riwayat yang saya sebutkan tadi, diutus berdua, ini mungkin di kejadian yang lain. Di kejadian yang lain diutus bersama, namun di hadis ini Mu'ad diutus sendirian. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berita dari satu orang itu diterima sepanjang satu orang itu adalah orang yang terpercaya. Dan ini pembahasan dibahas di dalam ilmu hadis dan ilmu usul fikih, bahwa berita dari satu orang itu diterima sepanjang yang menyampaikannya adalah terpercaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diutus kepada penduduk Yaman. Ya. Kalimat penduduk Yaman mungkin seluruh penduduk Yaman atau sebagian dari penduduk Yaman, dan subhanallah, kadang seorang penuntut ilmu, seorang alim, ia bermanfaat untuk satu negeri penuh, bermanfaat untuk seluruh atau bermanfaat untuk suatu negeri, ya, seluruhnya, untuk seluruh penduduknya. Dan ini dari keutamaan orang-orang yang berilmu dan memiliki ilmu agama. Ia bermanfaat bagi manusia dan menjadi sumber kebaikan bagi manusia. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab. Sungguhnya engkau taqdamu, Ya, saya sudah terangkan kemarinnya bahwa dalnya di apa? Di fathah. Taqdamu. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ya, ini sebagai pendahuluan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal agar supaya Mu'ad bin Jabal memahami dan mengerti siapa yang akan dia dakwahi. Ya, Nabi terangkan dari awal bahwa yang engkau akan datangi adalah satu kaum dari ahlul kitab. Mereka diberi kitab. Ya. Dan ini peringatan kepada Mu'ad agar supaya beliau bersiap-siap menghadapi mereka, menghadapi ahlul kitab ini. Iya. Supaya Mu'ad bin Jabal dengan mengetahui bahwa mereka ahlul kitab dan ahlul kitab itu punya ilmu yang mereka warisi berkaitan dengan kitab mereka, maka berbicara dengan mereka hendaknya sesuai dengan hal yang mencocoki keadaan mereka. Iya, maka ini pelajaran yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Hendaknya seorang itu mengetahui sifat orang-orang yang dia dakwahi. Dia mengetahui keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Agar supaya pembicaraannya, penyampaiannya, dan dakwah yang akan dia terangkan mencocoki keadaan mereka sesuai dengan kondisi mereka dan pada tempatnya. Iya. Inilah sisi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'ad bahwa engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Iya. Dan ini juga memberikan kepada kita pelajaran yang lain. Ahlul kitab itu mereka punya syubhat sebab mereka ahlul kitab. Ya, dikatakan ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara sebab mereka merasa diberi kitab. Ya, merasa berpegang dengan Taurat maupun Injil. Walaupun buku yang mereka pegang sudah dirubah, sudah diganti, sudah ada tahrif di dalamnya. Namun asalnya mereka adalah kaum yang punya latar belakang ilmu dan pegangan. Karena itu syubhat mungkin saja banyak muncul dari mereka. Karena itu siapa yang ingin mendakwahi mereka, hendaknya ia mengerti dan mengetahui di mana letak syubhat-syubhat mereka. Ya. Dan ini hendaknya dipahami oleh seorang dai, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian seorang yang berdakwah, ya, dia maksudnya baik menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ya. Dan dianggap perbuatan suatu masyarakat keliru, dia ingin menegurnya secara langsung. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa kekeliruannya itu bukan karena tidak mengetahui ayat maupun hadis, tetapi ada suatu hal yang lain, syubhat di kalangan mereka. Nah, ini penting diketahui oleh seorang dai agar supaya ia mampu memberikan obat untuk masyarakat tersebut sesuai dengan kondisi mereka, apa yang mencocoki mereka. Iya. Jadi dikatakan innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Kemudian Nabi menyebutkan bagaimana wajiban dakwah yang harus dijalankan. Falyakun awwala ma tad'uuhum, hendaknya awal yang engkau dakwakan kepada mereka, ila ayyuhidullah ta'ala, adalah agar supaya mereka mentauhidkan Allah ta'ala. Sini Nabi memberikan ketentuan urutan apa yang paling penting untuk didakwakan. Prioritas utama di dalam dakwah itu apa? Nabi terangkan, awwala ma tad'uuhum ilaihi, hendaknya perkara yang paling pertama yang engkau dakwakan kepada mereka adalah agar supaya mereka mentauhidkan Allah. Agar supaya mereka mentauhidkan Allah. Iya. Ini memberikan beberapa pelajaran sebagaimana yang telah kita jelaskan, termasuk sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini. Beliau bawakan konteks ini untuk pembahasan judul buku beliau, Kitab Tauhid. Sebab hadis ini di riwayat yang lain. Ya. Ini hadis berulang berapa kali ya di dalam Sahih Al-Bukhari. Lebih dari 5 tempat berulangnya. Di sebagian tempat, hendaknya awal yang engkau dakwakan adalah, dikatakan, ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Di sebagian riwayat. Iya. Udu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Da'wailah mereka supaya mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah. Ya. Di riwayat yang lain, aidza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau engkau datang kepada mereka, serulah mereka supaya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Makanya riwayat-riwayat memperjelas apa makna tauhid. Menanamkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ini hadis terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat berharga untuk para dai, bahwa prioritas utama di dalam dakwah itu adalah tauhid. Itu yang paling pertama dan paling utama adalah tauhid. Bagaimana ia menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Iya. Karena dakwah di jalan Allah itu mempunyai banyak maksud. Maksud yang paling utamanya adalah agar supaya manusia mentauhidkan Allah. Maksud yang paling utama dari dakwah. Dan saya sudah terangkan pada pertemuan yang telah lalu bagaimana para nabi dan para rasul, misi dakwah mereka yang paling pertama dan paling utama adalah menyuruh kepada tauhid. Ani'budullaha. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Banyak dari nabi berucap, wahai kaumku, ya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah. Iya. Maka ini adalah prioritas utama di dalam dakwah. Karena itulah hendaknya seorang memahami makna ini. Iya. Jangan sampai dakwahnya keluar dari jalan ini. So, kalau dia keluar dari jalan tauhid, itu artinya bukan dakwah di jalan Allah. Apakah itu dakwah kepada dunia atau dakwah kepada selain Allah? Tapi dakwah di jalan Allah adalah bagaimana manusia mengarah kepada tauhid. Dan salah satu tujuan utama dari dakwah adalah menyelamatkan manusia dari api neraka. Agar supaya manusia selamat dari api neraka, masuk ke dalam sorga. Ini diantara tujuan utama di dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang Yahudi, anak muda Yahudi yang sedang sakit dalam keadaan sakaratul maut. Dikunjung oleh Nabi, dijenguk. Ya. Maka Nabi mendakwahinya. Beliau berkata, "Wahai gulam, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan saya, dan aku adalah Rasul Allah." Anak muda Yahudi ini menoleh kepada ayahnya. Maka ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim." Ya. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu apa? Di atas kebenaran. Tapi mereka bersombong darinya. Karena Nabi berbaik akhlak mendatangi anak muda Yahudi ini, menjenguknya, ya, ayahnya pun berkata, "Taati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad." Maka anak muda ini pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia meninggal di atas hal tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkannya dari api neraka. Iya. Jadi ini tujuan di dalam berdakwah. Bagaimana manusia itu diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka. Dan keselamatan dari api neraka tidak akan terjamin kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Dan hadith ini bantahan sekaligus peringatan kepada sejumlah pegiat dakwah, orang-orang yang ingin berdakwah, namun mereka tidak mengindahkan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdakwah tidak tahu kemana rimbahnya. Yang penting mengajak saya, menyuruh saya, membuat manusia berkumpul-kumpul, ramai-ramai. Dan ini bukan hal yang terarah. Sebagiannya ada yang memulai dakwanya kepada khilafah. Ada yang memulai dakwanya kepada pergerakan. Ada yang memulai dakwanya untuk sholat. Datang sholat berjamaah saja. Gemar membaca dikir-dikir. Ada yang seakan-akan seluruh prioritas dakwah itu adalah dengan buat keributan. Keonaran yang mereka bahasakan dengan bahasa jihad. Ada yang seakan-akan prioritas dari agama adalah mendirikan negara. Jadi semua bertentangan dengan petunjuk Nabi. Nabi berkata, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullah." Hendaknya awal yang engkau dakwakan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini awal. Tidak ada lagi yang lebih awal daripada itu. Iya. Dan ini prioritas utama. Ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dididik Dan ini pendidikan Nabi untuk para sahabatnya yang diutus sebagai da'i di jalan Allah. Maka siapa ingin berdakwah di jalan Allah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, maka ini jalan Nabi di dalam berdakwah. Iya. Kalau dia memang benar, orang yang mengamalkan firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'i," katakanlah, sungguhnya ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas petunjuk, saya dan orang yang mengikutiku. Ya, kalau memang benar ia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan Nabi. Ini prioritas utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu keliru. Ya. Seorang menyibukkan manusia dengan hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyibukkan mereka, tidak menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama di dalam dakwah. Iya. Ini metode yang hendaknya selalu diperhatikan dan diingat. Dan hadis ini juga bantahan terhadap kaum filsafat yang mereka, siapa yang ingin beragama, bagi kaum filsafat kewajiban yang paling pertama adalah dia bisa berpikir bagaimana alam semesta itu, bisa melihat, bisa menilai sendiri. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Ya, Nabi tidak mensyaratkan mereka menilai, berpikir, ya, pandai membuat analisa sendiri. Bahkan Nabi berkata, awal yang kedakwakan mereka mentauhidkan Allah. Ya. Adapun orang-orang filsafat tidak. Mereka katakan awal kali atau awal kewajiban adalah ia melihat pencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian dari situ dia membangun keimanannya. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan ini adalah jalan yang batil. Dan ini yang menyebabkan mungkin sejumlah dari orang-orang kafir yang mau masuk Islam tidak jadi masuk Islam. Karena syarat mereka terlalu sulit. Iya. Seorang mukmin cukup dia memahami apa makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, menjalaninya di dalam kehidupannya, maka itulah yang dimaksudkan dengan tauhid. Iya. Di sini bahasa Nabi sangat jelas, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullah ta'ala. Hendaknya awal yang engkau dakwakan kepada mereka agar supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kelanjutan hadis, fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Fa'arafu dhalika, fa'idha arafu dhalika. Apabila mereka telah mengenal hal ini, mereka telah mengetahui tentang tauhid ini, fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka. Berikan urutan yang kedua, kewajiban yang berikutnya. Apa kewajiban berikutnya? Anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Ya, salat lima waktu dalam sehari dan semalam. Iya. Kewajiban yang kedua, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa menyampaikan kebenaran itu adalah secara tadriji, secara bertahap. Iya. Secara bertahap. Semua dari perkara agama itu adalah hal yang diagungkan di dalam syariat kita. Sebab Islam ini adalah manhaj, metode dakwah syumuliyah, dakwah yang universal, mencakup segala perkara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai apa? Utusan untuk seluruh manusia, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, maka itu Islam. Segala perkara agama diagungkan di dalam syariat kita. Diagungkan. Namun ada yang paling diprioritaskan. Ya. Ada namanya tadriji, bertahap di dalam menyampaikan. Ya. Andai kata ada orang yang berbuat kesalahan, banyak kesalahannya. Ya. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Dia berbuat kesyirikan, dia berbuat dosa. Dia meminum khamar misalnya, berzina dan seterusnya. Ya. Maka kalau dia menerima untuk diperbaiki, yang paling pertama yang diperbaiki pada diri orang tersebut adalah tauhidnya. Sebab ini yang menjamin keselamatannya. Karena itu diperingatkan akan kesyirikan yang dia lakukan. Iya. Diperingatkan akan kesyirikan yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Awal kali beliau menaklukkan Makkah. Ya. Maka yang beliau prioritaskan bagaimana penduduk Makkah itu menerima syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan mereka tunduk masuk ke dalam Islam. Iya. Walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah mereka. Mereka masuk dalam Islam berbondong-bondong. Walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, seperti Ka'bah dibangun di atas banyak pondasi, banyak pintu, dan setiap dari mereka berbangga dengan pintunya masing-masing. Ini dari kebiasaan jahiliyah, masih melekat sebagiannya. Dan ketika mereka keluar ke perang Hunain, masih ada yang sempat berkata kepada Nabi ketika melalui pohon Datu Anwat, mereka berkata, ya Rasulullah, ija'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Jadi kesalahan ya, masih ada pada mereka. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah apa menjalankan prioritas utama di dalam dakwah ini. Ya. Keislaman mereka, mereka menerima kandungan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini yang paling utama. Ya, ini fikih yang hendaknya dipahami oleh seorang dai di jalan Allah. Nah. Kemudian tauhid itu sendiri, dan ini penekanan yang lain yang ingin saya ingatkan. Tauhid itu sendiri bisa didakwakan, disampaikan ya, dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Karena setiap pembahasan agama itu ada hubungannya dengan tauhid. Ada hubungannya dengan tauhid. Ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, pernikahan, penegakan hukum-hukum, semuanya berkaitan dengan tauhid. Ya. Berkaitan dengan tauhid. Maka seorang hamba masuk dari arah manapun, dia bisa hubungkan ibadah-ibadah tersebut dengan tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini akan membantu seorang dai untuk bisa masuk ke tengah manusia, mendekatkan tauhid kepada mereka dengan cara yang pas dan dari jalur yang semua dari mereka menerimanya. Iya. Jadi kewajiban yang kedua di sini terangkan menegakkan salat 5 waktu. Ya, ini menunjukkan kewajiban salat 5 waktu bagi seorang muslim dan muslimah. Dan ini bagian dari keislaman. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sallau fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim fa turaddu ala faqirihim." Ya, kalau mereka telah salat, mereka sudah melaksanakan salat, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, "Anna Allah iftarada alaihim zakata amwalihim," bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka. Ini kewajiban yang ketiga, kewajiban zakat ya, pada harta. Dan zakat ini salah satu syariat Islam yang sangat agung, manfaatnya sangat besar, manfaatnya sangat besar bagi umat Islam. Diwajibkan atas mereka zakat di tengah harta mereka. Tidak seluruh jenis harta diambil darinya zakat, tapi yang dimaksud adalah empat jenis harta. Yang pertama, emas dan perak, apa yang semisal dengannya, seperti mata uang sekarang ini. Yang kedua adalah hasil bumi. Dan yang ketiga, hewan ternak. Dan yang keempat adalah perdagangan, perniagaan. Ini empat jenis harta. Dikeluarkan padanya zakat. Tu'khadhu min ghaniyihim, diambil dari orang kaya mereka. Ya. Diambil dari orang yang kaya, menunjukkan bahwa zakat itu, ini kewajiban bagi siapa yang memiliki harta. Ada kecukupan. Karena itu salah satu syarat dari syarat zakat. Ya, seorang memiliki nisab. Hartanya mencapai nisabnya. Dan dia telah memegangnya selama setahun. Iya. Ini salah satu syarat dari kewajiban zakat. Kecuali zakat hasil bumi tidak disyaratkan setahun. Ya, dan ada beberapa harta yang lainnya juga tidak disyaratkan. Diambil dari orang kayanya, faturaddu ala faqirihim, dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Ya. Jadi zakat diambil, disalurkan kemana? Di sini hanya disebutkan satu penyaluran, kepada fakir saja. Padahal dalam Al-Quran, penyaluran zakat itu disebutkan kepada delapan golongan. Kepada delapan golongan. Iya. Dan di sini hanya disebut satu saja. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan saja. Dan harus diserahkan semuanya pada delapan golongan. Sebab yang dimaksudkan, zakat itu diberikan kepada siapa yang paling memerlukannya. Iya. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Kata mereka, ini diambil pendalilan oleh sebagian ulama, bahwa zakat yang dipungut di sebuah negeri, ya, dikembalikan pula ke penduduk negeri itu. Ke penduduk negeri yang lainnya. Iya. Kalau ada yang mengeluarkan zakat di negerinya, maka sebaiknya dia bagikan untuk orang fakir di negerinya sendiri. Ya, dia boleh memindahkan ke negeri yang lain kalau ada maslahat yang lebih besar, ada manfaat yang lebih besar. Iya. Kata beliau, "Fa idza aqarru bidzalika fa khudh minhum wa tawaqqa karaima amwalihim." Kalau mereka sudah menetapkan hal ini, ambillah dari mereka, ambil zakatnya. Watawakka karaima amwalihim. Dan hati-hati kalian dari harta mereka yang paling berharga. Harta mereka yang paling berharga. Ya, ini telah kita jelaskannya pada pertemuan kemarin. bahwa dalam memungut zakat itu harta yang diambil adalah harta yang pertengahan. Harta yang pertengahan. Sebab mengeluarkan zakat dari harta yang paling jelek itu adalah hal yang dilarang. Ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian sengaja mencari yang jelek untuk kalian infakkan. Dan mengambil harta mereka yang paling mahal juga itu tidak dibenarkan sebab itu harta kesayangan mereka. Ya. Jangan menjatuhkan orang ke dalam perkara yang dia tidak sukai. Karena itu dari keindahan syariat kita diambil dari harta yang pertengahan. Ya. Baik, ini hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Kemudian di hadits yang kedua berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam hadis yang jadi ya, kalau di kalimat hadis kita hitungnya hadis yang kedua. Kalau riwayat dia sudah riwayat yang ketiga. Ya, sebab hitungan hadis itu dilihat sahabatnya. Ya, dua riwayat semuanya dari Ibnu Abbas, berarti dihitung satu hadis. Ya, ini berarti riwayat yang ketiga sekarang. Riwayat yang ketiga kata beliau, haddatsana Mu'ad, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Ya. Ini Muhammad bin Bashar Al-Basri yang diberi gelar dengan Bundar. Qala haddatsana Gundar. Gundar ini laqab, gelar. Nama beliau Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Ya. Hanya satu rawi di dalam apa? Kutubus Sittah yang diberi laqab dengan Gundar. Ini Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Ya. Gundar itu gelarnya. Ya, kalau Gundar itu bahasa Hijaz artinya musyaggib. Ya, orang yang suka ribut. Ya, begitu. Kenapa diberi dikatakan Gundar? Ini digelari oleh gurunya Ibnu Juraij. Jadi Ibnu Juraij waktu itu pernah datang dan Muhammad bin Ja'far ada di situ. Kemudian Ibnu Juraij ada keliru dalam menyampaikan riwayat. Dan yang paling ribut, ya, mengeritik adalah Muhammad bin Ja'far ini. Maka Ibnu Juraij berkata, "Uskut ya Gundar. Diam kamu hai Gundar." Akhirnya orang-orang pun ya, menyebutnya dengan Gundar. Jelas ya? Beliau berkata, "Haddatsana Syu'bah." Menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Ya, ana bi Hasin, dari Abu Hasin. Namanya Uthman ibn Asim Al-Asadi wal Ash'ad ibn Sulaim. Ya. Al-Ash'ad ibn Sulaim disebut juga Al-Ash'ad ibn Abi Sya'tha. Annahuma sami'a Al-Aswada ibn Hilal Al-Mu'ad ibn Jabalin annahu qala. Baik, ini hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Maka Nabi menjawab, hak Allah terhadap hamba adalah agar supaya mereka beribadah hanya kepadanya, wa la yushriku bihi syai'a, dan jangan mereka mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Kemudian Nabi bertanya, atadri ma hakkuhum alaihi? Ya. Tahukah kalian apa hak mereka terhadap Allah? Ya. Qala, maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi menjawab, menerangkan, Alla yu'adzibahum, hak mereka terhadap Allah adalah mereka atau Allah tidak menyiksa mereka. Agar supaya Allah tidak menyiksa mereka. Ya. Ini hadith yang kedua, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sini. Di dalam bab yang menjelaskan dakwah Nabi kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Iya. Sini beliau bawakan pertama riwayat Mu'ad diutus ke negeri Yaman. Bagaimana dakwah yang harus dia sampaikan. Dan di sini di riwayat yang kedua nasihat khusus dari Nabi kepada Mu'ad. Iya. Jadi beliau ingin membahasakan bahwa Nabi ya, menyampaikan tauhid ini kadang penyampaiannya secara umum pada manusia. Dan kadang beliau utus-utusan disampaikan secara umum. Dan kadang dakwah beliau secara orang per orang. Ya. Seperti Mu'ad di sini. Beliau didik khusus dengan hal ini. Iya. Ini juga menunjukkan bahwa kadang seorang guru boleh ia memberikan kekhususan pada sebagian muridnya, diberikan pengajaran walaupun dia sendiri. Sebab ilmu itu diberikan. Dan kadang sebuah majelis yang kecil, Allah memberikan berkah yang banyak padanya. Allah memberikan berkah yang banyak padanya. Dan ini kita saksikan dari majelis ulama-ulama kita, ya, umurnya sudah sangat tua sekali, suaranya juga lemah, ya, yang hadir di majelisnya juga bisa dihitung pakai jari, ya, dalam sisi penyampaian, ya, bukan penyampaian yang berapi-api, ya, tidak ada retorika yang memukau, tapi berkahnya bisa ke seluruh dunia. Apa yang disampaikan di majelis itu berkahnya bisa ke seluruh dunia. Kadang ada orang yang berbicara sudah memakai seluruh fasilitas. Ya. Sudah memakai seluruh fasilitas yang bisa dia pakai untuk menyampaikan suaranya. Tapi subhanallah, tidak ada pengaruhnya di tengah manusia. Tidak ada pengaruhnya di tengah manusia. Karena itu, seorang yang berdakwah di jalan Allah, dia wajib mengetahui bahwa berkah dan keberhasilan itu semata anugerah dari Allah. Kalau dia ingin keberhasilan, dia minta dari Allah. Dia minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah penting arti sebuah keikhlasan. Dan sangat penting seorang itu berada di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membawa berkah dan membawa manfaat bagi manusia. Ya. Dan ini juga pendidikan yang sangat berharga untuk para dai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ilmu. Ya. Menyampaikan ilmu pada setiap kesempatan yang beliau miliki. Ya. Pada setiap kesempatan yang beliau miliki, walaupun itu kepada satu orang, ya, walaupun kepada satu orang, dan ini menunjukkan keikhlasan di dalam hati, keikhlasan di dalam hati, ya. Dan kadang kita melihat sebagian dari guru-guru, subhanallah, ya, mereka mengajar, ya, ada yang hadir cuma dua dari muridnya. Ya. Tapi menyampaikan pelajaran lengkap sama kalau yang hadir banyak orang. Ya. Jadi menunjukkan kedetailan di dalam menyampaikan ilmu. Ya. dan juga menunjukkan keikhlasan. Ya. Maka hal yang seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita perhatikan, bagaimana beliau mendidik para sahabat, menyampaikan Islam. Ya, dan ini yang harusnya dipahami oleh setiap salafi. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak. Maka mereka di dalam menyampaikannya harus sesuai dengan uslub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya berkahnya merata di tengah manusia dan manfaatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi berkata, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Ya. Didahului dengan panggilan wahai Mu'ad. Ya. Dan ini dari uslub di dalam pengajaran, kadang seorang guru ya dia memakai trik sesuatu yang membuat murid itu perhatiannya terarah. Ya. Dia buka perhatiannya untuk menerima apa yang akan dia sampaikan. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba? Ya. Ini sifatnya pertanyaan. Ya, sifatnya pertanyaan. Dan ilmu itu ya, kadang penyampaian dan kadang tanya jawab. Itu ilmu. Tanya jawab itu adalah bagian dari ilmu. Dan metode tanya jawab adalah metode yang bagus dalam pendidikan. Ya. Karena itu dari masa ke masa ini dikembangkan. Tanya jawab kadang itu di dalam penyampaian atau kadang untuk menguji ya, pemahaman murid ya, apakah di tengah pelajaran ataupun untuk ujian mereka ataupun yang semisal dengannya. Dan ini metode ilmiah ya. Menekankan dan menanamkan ilmu. Tahukah engkau hak Allah terhadap hamba? Ya, pertanyaan tentunya orang yang ditanya akan memikirkan apa? Jawabannya. Ya. Begitu dia memikirkan jawaban, berarti perhatian sudah mulai terbuka. Begitu dia tidak memiliki jawaban, maka dia akan mencari jawabannya apa. Ya. Pada saat dia sudah mencari jawabannya apa, ini hati sudah terbuka untuk menerima ilmu. Begitu masuk jawaban, biasanya jawabannya akan lama menetap di dalam hatinya. Jelas ya? Baik. Maka Mu'ad bin Jabal beretika ketika beliau tidak mengetahui, beliau berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Iya. Ini kalau Rasulullah masih hidup. Adapun ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka yang dijawab oleh seorang adalah Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya. Dan ini dari akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkaitan dengan ilmu. Di dalam belajar yang mengucapkan Allahu a'lam pada apa yang dia tidak ketahui. Ya. Karena itu seorang penuntut ilmu ya, hendaknya menghindari akhlak yang menyelisihi hal ini. Kadang sebagian penuntut ilmu ya, setiap pertanyaan itu ada jawabannya. Ya. Dan hal yang dia tidak ketahui, dia takalluf untuk mencarikan jawaban. Dan ini adalah perkara yang keliru. Bagian as-salaf berkata, apa? Allahu a'lam nisful ilm. Kalimat Allahu a'lam itu adalah seperdua dari ilmu. Ya. So, hanya dua. Dia tahu atau tidak tahu. Kalau dia tahu, dia jawab. Dia tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah didatangi oleh seorang dari arah Afrika. Ditanyakan kepada Imam Malik 40 pertanyaan. Beliau hanya menjawab 4 saja dari 40. Ya. Kata orang tersebut, saya jauh-jauh dari Afrika dan engkau adalah Imam Malik. Engkau tidak menjawab kecuali 4. Ya. Kata beliau, sampaikan kepada manusia bahwa Malik hanya menjawab 4 pertanyaan. Ya. Ini keadaan para a'immah ya rahimahumullah. Nah, Ibnu Abi Layla mengisahkan bahwa kadang dia menjumpai sejumlah sahabat. Sebagian sahabat kalau ditanya, dia lebih senang kawannya yang lain yang menjawab. Ya. Ini berbeda dengan kita di masa ini. Apalagi kalau kita mendengarkan orang-orang yang biasa menjawab pertanyaan ya, di media-media, apakah yang terdengar, terlihat maupun tertulis, ya, kelancangan-kelancangan yang luar biasa. Ya. Seakan-akan apa? Semua perkara syariat itu dia pahami dan dia mengerti. Ya, padahal kadang sebagian orang membaca Al-Qurannya saja tidak beres. Ya. Mengerti bahasa Arab saja belum tentu. Tapi subhanallah, tiap kali ada kata yang disampaikan, pasti ada jawabannya. Ya. Nah, ini dari musibah. Jadi masa ini. Nah, berbeda dengan akhlak, as-salaf, rahimahumullah. Kemudian kata Mu'ad radhiyallahu taala anhu, ya, setelah beliau berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan jawaban, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hak Allah terhadap hamba, ya, adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah terhadap hamba. Iya. Dan ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari juga. Beliau ingin menjelaskan bahwa membahas tentang tauhid, iya, menerangkannya, ini bagian dari menjelaskan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hamba. Agar supaya manusia mengerti dan memahami apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya'buduhu. Mereka beribadah hanya kepada-Nya. Ibadah itu secara bahasa dari kata al-khudu wa tadallul. Merendah diri dan menghinakan diri. Dikatakan jalan yang biasa dilalui itu dikatakan tariqun mu'abbad. Ya, sebab dia biasa dilalui, biasa diinjak. Ya. Jalan yang teribadah, maksudnya biasa diinjak, dilalui. Ya. Ini mana ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Ya, di antara definisi yang paling indah adalah definisi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Kitab beliau Al-Ibadah ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amari al-batina wa al-zahira. Kitab beliau, ibadah itu adalah ismun jami' penamaan yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan atau berupa amalan? Apakah amalan dan ucapan yang zahir atau amalan dan ucapan yang batin? Tanpa maupun tidak tanpa. Iya. Ini yang disebut dengan ibadah. Jadi segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Kalau ada sebuah perkara dipuji oleh Allah, Allah memerintahkannya, menganjurkannya. Ya. Maka itu menunjukkan perkara tersebut dicintai oleh Allah. Berarti dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Dan ibadah itu ada yang berkaitan dengan lisan. Ada yang berkaitan dengan hati. Ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Iya. Dan jenis-jenis ibadah sangatlah banyak. Jenis-jenis ibadah sangatlah banyak. Di mana seluruh makna ibadah ini, ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyabudu, hanya mereka beribadah hanya kepadanya. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan jangan mereka mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Syirk, kesyirikan, iya, itu terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Ya. Arti kesyirikan adalah mempersekutukan, mempersekutukan, iya, menjadikan untuk Allah tandingan dan saingan. Di dalam definisinya secara istilah, para ulama mendefinisikan asyirk bahwa syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Kesyirikan adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Itu kesyirikan. Jadi kalau ada penyetaraan, ini syarat yang pertama, yang menyetarakan, menyamakan antara Allah dan selain Allah pada perkara yang merupakan hak khusus bagi Allah. Ya. Maka itu pasti disebut syirik. Ya, kadang dia syirik akbar dan kadang dia syirik apa? Syirik asghar. Ibadah misalnya, ibadah itu hak khusus untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Menunjukkan bahwa ibadah hanya milik Allah, hak khusus bagi Allah. Karena itu siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Telah berbuat kesyirikan. Ya. Telah berbuat kesyirikan. Dan jenis kesyirikannya, kalau dia memalingkan ibadah adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ أَيْنَمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang beribadah pada sembahan lain bersama dengan Allah, yang semua sembahan selain dari Allah itu tidak ada burhan padanya. Siapa yang beribadah pada sembahan lain bersama Allah, sungguhnya perhitungannya di sisi Allah. Ini ancaman yang sangat dahsyat ya. Dan diterangkan bagaimana jenis besarnya ancaman untuk membuat ancaman itu lebih mengerikan. Kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Diberi hukum kafir kepada orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dengan syirik akbar tadi. Jelas ya? Doa adalah ibadah sebab doa diperintah. Allah cinta orang yang berdoa. Ya, karena itu siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Salat adalah ibadah. Puasa adalah ibadah. Ya, dia bernadar. Nadar adalah ibadah. Kapan dia bernadar untuk selain Allah, ini artinya dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi kalau dia serahkan ibadah kepada selain Allah, ini artinya dia serupakan Allah dengan Allah. Padahal yang merupakan kekhususan Allah. Karena itu syirik bukan hanya dalam uluhiyah saja. Bukan hanya dalam masalah ibadah. Kadang dalam rububiyah. Ya, dan syirik dalam masalah rububiyah ini lebih dahsyat lagi. Karena kaum musyrikin di masa Nabi, mereka tidak berbuat kesyirikan di dalam rububiyah. Kesyirikan mereka dalam uluhiyah. Ya, kalau ada yang meyakini, ada yang mencipta, menghidupkan, mematikan selain Allah, maka ini syirik akbar, sangat jelas. Ya. Demikian pula dari kesyirikan, siapa yang bernama dengan nama-nama khusus yang milik Allah. Ya. Misalnya ada yang menamakan dirinya dengan nama Allah misalnya. Ini perbuatan kesyirikan. Ada yang menamakan anaknya dengan nama Ar-Rahman misalnya. Adalah perbuatan kesyirikan. Ya, dan sebagian orang dikafirkan oleh ulama. Karena dia punya dua anak. Satunya dinamakan Allah, satunya dinamakan Ar-Rahman. Dan ini adalah dua nama merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Maka ini yang disebut dengan kesyirikan. Tapi syirik itu bentuk penyetaraan, ya. Ada yang sifatnya mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Yang tidak mengeluarkan dari keislaman itu kalau diterangkan oleh dalil, tidak mengeluarkan dari keislaman. Seperti syiriknya kalau berkaitan dengan lafaz saja, pengucapan. Seperti dia berkata, Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan juga kamu berkehendak. Ya. Di sini dia menyetarakan Allah dengan selain Allah. Sebab dia setarakan antara kehendak Allah dan kehendaknya. Kehendak manusia. Yang penyetaraan adalah kesyirikan. Tapi tidak dikafirkan karena dalil menunjukkan tidak dikafirkan. Dianggap kesyirikan namun tidak dikafirkan. Sebab syiriknya dalam lafaz, bukan di dalam apa? Bukan di dalam hatinya. Demikian pula berkaitan dengan meyakini sebab-sebab ya, yang tidak disyariatkan atau sebab yang tidak apa namanya ditentukan oleh Allah secara takdir. Ya, ini juga bentuk dari kesyirikan ya, yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik, ini secara global ya, berkaitan dengan definisi syirik. Dan mungkin kita akan menambah penjelasan yang lain di tempat yang lainnya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Atadri ma haqquhum alaihi?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak mereka terhadap Allah? Iya. Nah, ini pertanyaan kebalikan. Jadi sekarang sudah diketahui hak Allah terhadap hamba. Sekarang apa hak hamba terhadap Allah? Nah, sini penyebutan hak hamba terhadap Allah, ya, bukan artinya ada sesuatu yang wajib itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada hamba dan memberikan kemuliaan kepada mereka. Memberikan kemuliaan kepada mereka. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagi orang yang beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan, ya, dari hak mereka Allah berikan keutamaan untuk tidak disiksa. Ya. Allah berikan keutamaan, ya, bahwa mereka ini tidak disiksa. Nah, ya, kalau dikatakan ada makhluk yang memiliki hak wajib atas Allah, ya, ini tidak dikatakan seperti itu, tapi maksud dari hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada hamba, ya, dan kemuliaan bagi mereka yang beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan, ya, maka dari hak mereka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka untuk tidak disiksa. Nah, Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menerangkan, alla yu'adzibahum. Hak mereka adalah agar supaya Allah tidak menyiksa mereka. Tidak menyiksa mereka. Dan Allah Maha Adil, siapa yang berbuat amalan yang baik, Allah akan membalasnya dengan jenis amalan yang dia lakukan. Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih, maka dia yang akan mendapatkannya. Siapa yang beramal kejelekan, dia pula yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah berbuat kezaliman kepada seorang hamba. Iya. Siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan padanya. Dan kesyukuran itu bagi hamba untuk dirinya sendiri. Karena itu Allah berfirman, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Siapa yang kafir, maka sungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Nah, baik. Ini yang berkaitan dengan hadits yang kedua ya, hadits Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya baik, ini sudah 5:30. Baik, untuk sebentar kita cukupkan dulu sampai sini, kita siap-siap untuk sholat apa namanya maghrib. Insyaallah taala setelah sholat maghrib kita akan lanjutkan materi kitab tauhid ini. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik.